Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma ma ba'd. Ikhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala pada kesempatan sore yang berbahagia ini, semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kenikmatan-kenikmatan lainnya yang tidak mampu kita hitung, tidak mampu kita hingga, meskipun kita berusaha, meskipun kita berupaya untuk menghitung-hitungnya. Semoga senantiasa kita berada di bawah rahmat Allah, dinaungi dengan rahmat Allah, diliputi dengan rahmat Allah pada bulan yang mulia ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah taala kita akan melanjutkan membaca, mengambil faedah dari kitab At-Tawabin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang kisah taubatnya Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menyebutkan salah seorang ulama yang lain yang juga sebelumnya pernah mengalami masa-masa gelap, kemudian diberi taufik oleh Allah sehingga menjadikan beliau seorang imam, seorang ulama besar, gurunya orang-orang besar. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Abdullah bin Maslamah bin Qanab al-Qanabi rahimahullah, Abu Abdirrahman. Dikatakan oleh al-imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau Siyar A'lami Nubala, beliau mengatakan Abdullah bin Maslamah bin Qanab al-imamu thabtul qudwah. Abdullah bin Maslamah bin Qanab, seorang imam, as-thabt, kokoh hafalannya, kuat hafalannya, al-qudwah, yang menjadi teladan, yang bisa dijadikan contoh, yang diikuti, yang pantas untuk diikuti. Beliau melanjutkan, Syekhul Islam. Syekhul Islam dilakobi oleh beliau sebagai Syekhul Islam. Beliau ini khatibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah di antara gurunya Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu jami'an, mereka berdua meriwayatkan dalam kitab sahih mereka dari Abdullah bin Maslamah ini, yang lebih masyhur disebut dengan Al-Qanabi. Sehingga apabila Al-Imam Bukhari mengatakan qala hadatsana Al-Qanabi, telah menceritakan kepada kami Al-Qanabi, yang diinginkan adalah beliau Abdullah bin Maslamah bin Qanab Al-Qanabi. Di antara atau termasuk orang yang paling baik meriwayatkan muwatta'nya milik Imam Malik, karena beliau termasuk muridnya Al-Imam Malik, Malik bin Anas. Di antara salah satu dari empat a'immah. Di antara yang meriwayatkan al-Muwatta itu adalah beliau rahimahullah, Abdullah bin Maslamah al-Qanabi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ternyata beliau dengan disebutkan pada terjemah beliau, pada biografi beliau di Syiaril A'lami Nubala, Syekhul Islam, Al-Imam, As-Sabat, Al-Qudwah, ternyata sebelumnya beliau pernah mengalami masa gelap, masa suram. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab beliau. Beliau mengatakan, qala rahimahullah taubatul qa'nabi. Taubatnya Al-Qa'nabi. Qala amba'ana Al-Imam Abu Tahir Ahmad Ibnu Muhammad As-Silafi. Qala amba'ana Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad bin Ahmad Al-Bardani. Qala amba'ana Al-Hasan Ibnu Ahmad Ibni Abdillah Al-Muqri. Qala amba'ana Hilal Ibnu Muhammad Al-Haffar. Qala hadathana Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad Ibni Sabah Al-Bazzaz. Qala lam yarwi Al-Qa'nabi an Syu'bata ghaira hadzal haditsil wahid wa lahu syarah. Beliau mengatakan, Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sabah, beliau mengatakan Al-Qa'nabi tidak meriwayatkan dari Syu'bah. Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj Al-Wasiti Al-Basri rahimahullah, kecuali satu hadis. Kecuali satu hadis. Al-Imam Syu'bah, beliau meninggal tahun kalau tidak salah 161 Hijriah. Orang Basrah, orang Wasit. Nah, beliau Al-Qa'nabi itu pernah mendapati zamannya Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj. Akan tetapi tidak mendapatkan, tidak mengambil hadis dari beliau kecuali satu saja. Walahu syarah, dan beliau punya syarah, punya kisah, punya penjelasan tentang hal itu. Katakan, beliau mengatakan Abu Abbas hadatsani ba'du al-qudat an ba'di waladil qa'nabi bil Basrah. Telah menceritakan kepadaku sebagian qadhi, sebagian hakim dari sebagian dari beberapa putranya Al-Qa'nabi di Basrah. Jadi sumber ceritanya adalah putra-putranya beliau sendiri. Kalau kemarin Al-Fudail bin Iyab, sumber ceritanya tetangganya. Sekarang putra-putranya Al-Qa'nabi. Qal, mereka mengatakan, kana abi, bapakku. Siapa bapakku di sini? Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Yashrabu an-nabid. Dulu bapakku itu pekerjaannya itu minum nabid. Nabid itu anggur yang diperas jadi seperti arak. Jadi kerjaannya apa? Minum minuman keras. Oh, bahasa ini mendem ya. Mendem. Selamat ya. Dulu bapakku itu kerjaannya minum minuman keras. Wa yashabu al-ahdath, dan berteman dengan anak-anak muda. Iya. Biasanya yang pada minum minuman keras ya anak-anak muda. Karena mereka penasaran bagaimana rasanya minuman keras, mereka merasa inilah jiwa muda, inilah pengen bebas, pengen ini ya, namanya anak muda. Banyak pengennya. Belum terfikir dalam benaknya akibatnya. Nah, Al-Imam Al-Qa'nabi rahimahullah, beliau dulunya berteman dengan mereka ini, dengan anak-anak muda. Fada'ahum yauman, suatu hari pernah mengundang mereka, pernah mengajak mereka untuk mendatangi rumahnya. Diundang, insyaallah. Nah, kalau bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara wasiat beliau, wa idza da'aka fa'jibhu, ya. Apabila ada kau seorang muslim, saudaramu muslim yang mengundangmu untuk makan, maka penuhilah. Tapi ini tidak secara mutlak. Kalau untuk kemaksiatan, ya tidak boleh. Atau di dalamnya ada unsur kemaksiatan dan kita tidak mampu untuk merubahnya dengan baik, kita tidak mampu untuk menghilangkannya dengan baik, maka kita tidak boleh mendatanginya. Apalagi kalau memang perkara itu adalah haramun lidzatih, haram secara zatnya. Terlebih lagi tidak diperbolehkan. Nah, padahum yauman, Al-Qanabi pernah memanggil, pernah mengundang teman-temannya itu ke rumah beliau. Wa qad qa'ada 'alal bab yantadhiruhum. Bahkan sudah duduk di depan pintu menunggu mereka. Sudah dinanti ini teman-teman. Mana ini teman-teman? Kemudian apa yang terjadi? Hadzillah rahimani wa rahimakumullah. Fama rasyu'batu 'ala himari. Ternyata syu'bah itu melalui Al-Qanabi lewat di depannya menunggang himar, keledai. Wa nasu khalfahu yahra'un. Manusia itu ngikuti Syu'bah. Syu'bah muhadif Amirul Mukminin fil hadis. Beliau orang yang sangat dicari hadisnya karena beliau sangat kuat, sangat kokoh dalam periwayatan hadis. Sampai-sampai disebutkan Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum orang-orang yang beriman dalam permasalahan hadis, diikuti di belakangnya oleh para penuntut ilmu ini. Cepat diikuti cepat. Ini diantara apa? Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, diantara adab penuntut ilmu itu benar-benar sungguh-sungguh untuk mencari ilmu seperti ini. Rela untuk ngejar ustadznya, rela untuk ngejar gurunya, rela untuk ngejar syekhnya untuk mendapatkan ilmu. Di antara contoh, kalau ingin menginginkan untuk membaca lebih banyak lagi tentang kisah-kisah penuntut ilmu, itu bisa dibaca Ar-Rihlah fi Thalabil Hadith, kitab Rihlah fi Thalabil Hadith miliknya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Nah, faqala, kemudian Al-Imam Al-Qanabi rahimahullahu ta'ala berkata, man hadza? Enggak ngerti siapa Syu'bah. Siapa ini? Kok naik himar diikuti manusia bergegas cepat-cepat. Siapa itu? Qila Syu'bah, dikatakan. Ini Syu'bah. Qal, berkata lagi Al-Qanabi, wa ayyu Syu'bah? Apa itu Syu'bah? Siapa itu Syu'bah? Insyaallah sampai segitunya ya katabilah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam keadaan Syu'bah sangat terkenal. Beliau enggak kenal. Masyaallah. Insyaallah memang benar-benar taufik itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di lingkungan kita ada orang yang dekat kita, ada orang sangat berilmu, ternyata kita enggak kenal. Atau dulu kita ternyata enggak mengenal, ternyata setelah kenal, Masya Allah, ternyata Ustaz. Padahal dulu Masya Allah, gitu ya. Ternyata setelah kenal dakwah, kenal ngaji, lu? Ustaz. Malu gitu ya. Qalu muhaddits. Dikatakan kepada Pak Nabi, muhaddits, Syu'bah. Faqama ilaih. Lalu siapa namanya Al-Qanabi pun berdiri untuk menemui ya Syu'bah. Wa alaihi izarun ahmar. Al-Qanabi memakai sarung merah. Allah. Faqala lahu. Kemudian berkata kepada Syu'bah. Masyaallah ya. Lagi naik himar, yang manusia itu ngikuti langsung dicegat sama Al-Qanabi. Ya namanya mungkin bahasanya free man gitu ya. Gak punya rasa malu, ala rasa takut gitu ya. Nah, langsung tanpa segan-segan dihentikan. Faqala lahu hadith ni. Berikan aku hadith. Sampaikan kepadaku hadith. Karena dikatakan oleh beliau muhadith. Faqala lahu. Tapi apa jawaban Syu'bah ya radhiyallahu anhu wa rahimahumullah? Beliau mengatakan, ma anta min ashabil hadith fa uhadithaka. Engkau bukan seorang muhadith, engkau bukan orang yang mencari hadith, engkau bukan orang yang pantas untuk menerima hadis, sehingga aku menyampaikan hadis kepadamu. Jadi Syu'bah melihat dengan adab alqa' Nabi yang seperti itu, dengan adab alqa' Nabi yang tiba-tiba datang menghadang, kemudian mengatakan hadis nih, sampaikan hadis kepadaku. Alqa' Nabi mengatakan, engkau bukan termasuk ashabul hadis, sehingga aku menyampaikan hadis kepadamu. Yakni tidak pantas engkau mendapatkan hadis, karena engkau tidak pantas, memang engkau bukan orang yang berhak untuk mendapatkan hadis. Melihat perangaimu demikian, melihat adabmu demikian. Disinilah ya hatifillah rahimani wa rahimakumullah, letak syaraful ilm, letak mulianya ilmu. Tidak setiap orang kita sampaikan kepadanya ilmu, tidak setiap orang kita sampaikan kepadanya hikmah. Orang dungu, orang ngeyel, orang yang jahil, jahilnya maksudnya jahil, dia mujadil, dia enggak mau menerima kebenaran. Ketika disampaikan hikmah, ketika disampaikan ilmu, dia akan menjadikan ilmu ini sebagai bahan tertawaan. Dia akan menjadikan ilmu ini sesuatu yang dihinakan. Tipe orang seperti ini, jangan sampaikan kepadanya ilmu, karena akan merendahkanmu dan merendahkan ilmumu. Dan merendahkan ilmu, lebih besar lagi merendahkan ilmu. Oleh karena itu, inna fi ilmika haqqan kama anna fi kama ana alika haqqan, sebagaimana dikatakan oleh salaf, atau bihadzal makna, atau secara makna ini, sesungguhnya pada ilmumu itu ada hak, sebagaimana atas dirimu juga memiliki hak. Jangan engkau sampaikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, mereka akan menertawakanmu. Tapi apa yang dilakukan kemudian oleh Al-Qa' Nabi? Dikatakan demikian, ditolak oleh Syu'bah. Syu'bah enggak mau menyampaikan ilmu. Kemudian fa ashhara sikinahu wa qal, lalu Al-Qa' Nabi apa yang dilakukan? Mengeluarkan pisaunya. Masyaallah. Enggak mau menyampaikan hadis ini, dikeluarkan pisaunya, dihunuskan. Wa qala tu hadithuni au ujah au ajruhuk au ajruhuk. Kamu mau menyampaikan hadis kepadaku, atau aku mau, atau kamu mau aku lukai? Kamu sampaikan kepadaku hadis, kamu tidak saya lukai. Tapi kalau tidak kamu sampaikan kepadaku hadis, kamu akan aku lukai. Terancam seperti ini, apa yang dilakukan oleh Syu'bah? Sofiyah katibillah rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara dalamnya ilmu al-imam Syu'bah rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah satu-satunya hadis yang didengar oleh Al-Qa' Nabi dari Syu'bah rahimahullah. Pas apa yang disampaikan oleh beliau. Hadis apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah? Faqala lahu, kemudian Syu'bah pun mengatakan kepada Al-Qa' Nabi, hadatsana Mansur, telah menceritakan kepada kami Mansur, an Rib'i, dari Rib'i, an Abi Mas'ud, dari Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, qal, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, pernah bersabda, idza lam tastahi fasna masyita. Kalau kamu tidak punya rasa malu, lakukanlah semaumu. Lakukanlah apapun yang kamu mau. Insyaallah. Apa yang dilakukan oleh Al-Qa' Nabi setelah mendengar hadis ini dari Syu'bah? Ternyata hadis ini berisi teguran kepada beliau. Ya. Awalnya tiba-tiba datang tanpa basa-basi, enggak punya adab, nyegat ulama, langsung minta hadis nih, sampaikan hadis kepadaku. Tidak punya adab, enggak mau disampaikan hadis, enggan untuk disampaikan kepadanya hadis, gurunya ternyata langsung mengeluarkan pisau, mengancam, ayo sampaikan hadis kepadaku, kalau enggak kamu akan aku lukai. Akan oleh Syu'bah kalau kamu gak punya rasa malu, lakukanlah semaumu. Ternyata ikhatifillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadis ini memberikan pengaruh yang begitu besar kepada Imam Al-Qanabi. Apa yang dilakukan beliau? Faroma sikinahu wa roja'ila manzilih. Pisau beliau itu gak beliau masukkan lagi. Tidak dimasukkan lagi ke tempatnya. Tidak disimpan lagi. Tapi dibuang. Beliau membuang pisaunya lalu kembali ke rumahnya. Faqama ila jami'i makana indahu minasyarab. Faharaqahu. Lalu beliau pun mendekati minuman yang beliau miliki, banyak minuman keras. Lalu beliau menumpahkan semuanya. Beliau tumpahkan semuanya. Wa qala li ummih, lalu berkata kepada ibunya, as-sa'ah, sekarang ini ashabi yaji'un, teman-temanku itu bakal datang, akan datang. Fa adkhilihim, masukkan mereka ke rumah ini. Wa qaddimi ta'am ilaihim, suguhkan makanan untuk mereka. Fa idza akalu, kalau mereka sudah makan, fa khabbirihim, sampaikan kepada mereka, beritakan kepada mereka, bima sana'tu bisyarab hatta yansarifu. Sampaikan kepada mereka, kepada teman-temanku, wahai ibuku, apa yang aku lakukan dengan minuman-minumanku itu. Sudah aku tumpahkan semuanya, sudah tidak tersisa lagi sedikit pun. Sampaikan kepada mereka, sampai mereka, sehingga mereka pulang. Tidak jadi lagi kumpul-kumpul. Tidak jadi lagi berumpul gitu ya, ngegeng gitu ya. Sampaikan kepada mereka. Tadi apa? Jamu mereka terlebih dahulu. Allah. Ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Langsung diterapkan oleh beliau. Rahimahullah ta'ala rahmatullahi. Khatibillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang disampaikan oleh beliau, hadis itu disebutkan pula oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Arba'in Nawawiyah, merupakan sebuah kandungannya menjelaskan bahwasanya Allah itu memberikan satu tameng kepada setiap Bani Adam. Satu tameng kepada setiap Bani Adam untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat. Perbuatan-perbuatan yang menyelisihi norma. Baik norma-norma adat ataupun norma-norma sosial. Yakni apa? Al-haya, rasa malu. Kalau kamu tidak punya rasa malu, lakukan semaumu, lakukan apa yang kau kehendaki. Kalau tamamul hadis, inna mimma adrakan nas min kalamin dubuatil ula idalam tastahi fasna masyita. Sesungguhnya di antara kalam nubuah yang diketahui oleh manusia, kalam para nabi terdahulu yang diketahui oleh manusia adalah apabila engkau tidak memiliki rasa malu, lakukanlah semaumu. Di sini iman itu adalah tameng bagi seseorang untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas. Afwan, al-haya, malu, rasa malu. Rasa malu adalah tameng bagi seseorang untuk menahan dirinya dari melakukan perbuatan yang tidak pantas. Bahkan al-haya itu adalah syu'batun minal iman. Wal-haya syu'batun minal iman, kata Nabi SAW. Dan rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Al-haya layati ila bihaya. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ternyata disindir oleh syu'bah dengan hadis malu. Kemudian beliau mengatakan, wa madha min waqtihi ilal Madinah, dan berlalulah waktu beliau pun pergi ke Madinah. Asli beliau Basrah. Falazima Malik ibn Anas, beliau pun kemudian bermulazamah belajar kepada Al-Imam Malik bin Anas Insyaallah. Taubat langsung memutuskan untuk mencari ilmu. Langsung lah mencari tempat yang baik. Kalau di Basrah terus bisa jadi terpengaruh lagi. Kayak gitu. Lah ketemu ponsel lawas misalkan. Bertemu teman lama. Tentunya teman lama yang jelek bisa terbawa lagi. Sama seperti kisah orang yang membunuh 99 jiwa kemudian disempurnakan dengan 100 jiwa. Diperintahkan untuk hijrah. Tinggalkan negerimu yang jelek itu. Sama. Kok Nabi rahimahullah beliau pun meninggalkan negerinya. Kemudian pindah ke Madinah. Darul hijrah. Wah, udah jelas di situ. Para ulama banyak. Di antara yang masyhur adalah Al-Imam Malik. Fa'athara alaih, fa'athara anhu. Lalu Al-Qa' Nabi pun terpengaruh dengan Al-Imam Malik. Tadi dikatakan dia di antara orang yang paling baik, paling kuat bakalan muwatoknya. Dari Al-Imam Malik riwayat muwatok. Sumaroja ilal Basrah, kemudian kembali lagi ke Basrah. Setelah punya bekal ilmu, kembali lagi ke negeri beliau, ke kampung beliau. Ya sudah beda, sudah beda. Insyaallah keimanannya beda dengan yang dulu ya. Dengan keadaan seperti dulu ya. Keimanannya sudah beda. Kekuatan imannya. Sehingga ketika bertemu, biasanya sudah berubah. Nah, sekarang sudah jadi imam, sudah jadi khutbah, dikatakan Syekhul Islam. Nah, waqad mata Syu'bah, ketika kembali ke Basrah, ternyata Syu'bah Ibnul Hajjaj rahimahullah telah meninggal. Fama sami'a minhu ghairu hadzal hadis. Beliau tidak mendengar hadis dari Syu'bah kecuali satu hadis tadi. Hadis yang menjadi sebab taubatnya beliau. Jadi hadirilah rahimani wa rahimakumullah, di sini ada faedah yang begitu besar, yakni ucapkanlah kalam yang baik kepada siapapun. Bisa jadi kalam kita itu menjadi sebab baiknya orang lain. Ucapkanlah kalam yang baik. Kalau kata Nabi alaihi salatu wasallam, wal kalimatu thayyibah shadaqah. Satu hadis dari Syu'bah rahimahullah bisa dengan izin Allah merubah keadaan seorang. Langsung berubah 180 derajat. Dengan disampaikannya satu hadis yang tepat, yang mengena. Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilu milati hasan. Mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Ternyata bisa menyentuh hati dan dengan taufik dari Allah merubah keadaan beliau Al-Imam Al-Qanati rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita baca, bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Wallahu taala bisawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.